بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kita kembali berkumpul beristima' di Masjid Al-Mubarak ini untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih melanjutkan pembahasan dalam Babul Adhan. Dan terakhir kita telah menjelaskan hadis Malik ibn al-Huwairits ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka pada saat mereka hendak berangkat kembali kepada keluarga-keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza hadaratis shalah فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ." Apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang kalian yang mengumandangkan al-adhan, yang menunjukkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa salatul jamaah diwajibkan bagi mereka sebelum mengerjakan as-salah untuk mengumandangkan azan salah seorang dari mereka. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah jamaah tersebut dalam keadaan mukim ataukah dalam keadaan musafir. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar العسقلاني رحمه الله تعالى، وعن جابر رضي الله عنه. Dan dari Jabir Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Bilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal sebagai muadzin, beliau bersabda, "Idza adzanta fatarassal." Apabila engkau mengumandangkan al-adzan, maka tarassal. Yang dimaksud tarassal adalah tamahhal, perlambat. Baca dengan tartil. Jangan dibaca dengan cepat. Tapi perlambatlah. Wa idza aqamta fahdur. Dan apabila engkau mengumandangkan al-iqamah, maka fahdur. Lakukanlah al-hadr. Yang dimaksud al-hadr adalah al-isra'. Mempercepat. Ya, lawan dari tartil. Kalau di dalam membaca Al-Quranul Karim, membaca dengan tartil, yakni dengan lambat, ya, tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Akan tetapi, kalau dibaca dengan al-hadr, maksudnya dibaca dengan bacaan yang cepat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini mengatakan, apabila engkau mengumandangkan al-adhan, maka perlambat. Jangan dipercepat. Dan apabila engkau mengumandangkan al-iqamah, fahdur. Maka percepatlah. Waja'al baina adhanika wa iqamatika. Dan jadikanlah antara adhanmu dan iqamahmu, antara adhan dan iqamah, miqdara ma yafrughul akilu min aklihi. Jadikanlah jarak antara adhan dan iqamah sesuai atau sekedar ma yafrughul akilu min aklihi. Sekedar selesainya orang yang hendak makan, maka dia selesai dari makannya. Dimulai dari awal dia makan sampai terakhir. Kira-kira itu berapa lama? Sehingga lamanya orang yang makan, jadikanlah jarak antara adzan dan iqamah seperti itu lamanya. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal dalam riwayat ini sebagaimana yang diriwayatkan. Al haditha rawahu Tirmizi wa dha'afahu. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mendhaifkan, melemahkan riwayat ini. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ini ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas. Permasalahan yang pertama tentang kedudukan hadis Jabir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur." Apabila engkau mengumandangkan azan, maka perlambat, dan apabila engkau hendak iqamah, maka percepatlah. Apa kedudukan hadis ini? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menukilkan dari Al-Imam At-Tirmidzi bahwa At-Tirmidzi rahimahullah taala mendhaifkan, lemahkan. Hal ini disebabkan karena hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Abdul Mun'im bin Nu'aim Al-Aswari Abu Sa'id Al-Basri. Dia meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Muslim Al-Basri, dari Al-Hasan Al-Basri dan Atha' Ibn Abi Rabah dari Jabir radhiyallahu ta'ala. Nampak dari sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala bahwa hadis ini sangat lemah sekali, dhaifun jiddan. Hal ini disebabkan karena di dalam sanad ini dua perawi yang lemah, yang salah satunya lebih lemah daripada yang kedua. Yang pertama seorang perawi yang bernama Abdul Mun'im bin Nu'aim Al-Aswari yang meriwayatkan hadis ini. Perawi ini sangat lemah sekali. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Abu Hatim mengatakan bahwa Abdul Mun'im mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di antara para imam-imam al-jarh wa ta'dil. Yang dimaksud imam al-jarh wa ta'dil adalah para imam-imam yang mereka mengkhususkan diri mereka di dalam membedakan antara perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang dhaif. Itulah pekerjaan mereka. Imam-imam jarh dan ta'dil. Imam yang tahunya mengatakan si fulan terpercaya, si fulan pendusta, si fulan diterima hadisnya, si fulan ditolak hadisnya. Ini imam-imam al-jarh wa ta'dil. Sehingga itu kesibukan mereka setiap saat. Hal ini demi untuk menjaga kemaslahatan ummah, membedakan mana hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang tidak sahih. Harus ada gharbalah, ada penyaringan riwayat. Sehingga mereka inilah yang senantiasa mengecek kondisi para perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada pada zaman mereka maupun pada zaman-zaman sebelumnya. Seperti Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali bin Abdullah Al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari para ulama. Mereka dikenal sebagai para ulama al-a'immah fil jarh wa ta'dil. Nah, dan itu bukan ghibah. Kalaupun dikatakan ghibah, maka ini ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di antara para imam-imam al-jarh wa ta'dil, beliau termasuk di antara para ulama yang kalau mencerca seorang perawi, cercaannya itu halus. Cercaannya halus tapi memiliki makna yang pedas, yang keras. Ya. Sehingga kalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengucapkan kata-kata yang halus, itu sudah menunjukkan pedasnya cercaan beliau di kalangan para ulama. Apalagi kalau cercaannya pedas. Keras. Ya. Karena di antara imam-imam al-jahru wa ta'adil itu, ada yang dikenal mutasyaddid, ada yang dikenal keras. Seperti Abu Hatim. Seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahumullah. Ada juga yang dikenal bermudah-mudahan di dalam mensiqahkan perawi. Ya. Kadang-kadang para ulama tidak mengenalnya, para ulama tidak mensiqahkannya, maka dia mengatakan fulan terpercaya. Di antara mereka seperti Ibn Hibban rahimahullah ta'ala al-Ijli. Di antara para ulama ada yang dikenal mu'tadil. Mereka itu tengah. Ya. Adil dalam menghukumi seorang perawi. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari kalau mencerca seorang perawi dengan bahasa yang halus pun memiliki makna yang keras sebagaimana kita sebutkan. Seperti kalau Imam Bukhari misalnya mengatakan si fulan ini fihi nazar. Si fulan ini perlu ditinjau kembali. Ya. Si fulan perlu ditinjau kembali. Kalau kata-kata perlu ditinjau kembali, ya, dalam definisinya Imam Bukhari adalah si fulan yang ya, tidak boleh diriwayatkan darinya. Nah. Atau si fulan yang didhaifkan hadisnya. Bukan perlu ditinjau kembali, yakni si fulan tidak diterima hadisnya. Apalagi kalau Imam Bukhari sampai mengatakan mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Kata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalau al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan si fulan hadisnya mungkar, maka berarti orang itu tidak halal meriwayatkan hadis darinya. Tidak halal. Yani tidak boleh sama sekali. Jangan mengambil hadis dari orang itu. Karena ada kemungkinan dia tertuduh pendusta. Ya, ada kemungkinan karena terlalu buruknya hafalannya kemudian dia ya terlalu sering salah sampai kepada tingkatan hadis-hadisnya itu mungkar. Sehingga riwayat ini, perawi ini saja sudah menunjukkan sangat lemahnya sanad ini. Tambah lagi Abdul Mu'im yang meriwayatkan hadis dari gurunya yang bernama Yahya bin Muslim, dan Yahya bin Muslim ini pun tidak dikenal, alias majhul. Ya, tidak diketahui keberadaannya, apakah dia seorang perawi yang thiqah. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali dan didhaifkan pula oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bila demikian keadaannya, berarti hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat-riwayat yang lain yang berasal dari jalan yang lain, seperti riwayat Ad-Daruqutni rahimahullah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nurassil al-adhan wa nahdura al-iqamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memperlambat ketika mengumandangkan adzan dan mempercepat ketika mengumandangkan al-iqamah. Tapi hadis ini pun sangat lemah sekali. Ada seorang perawi dalam sanadnya bernama Amr bin Syamir. Perawi ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Sehingga ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kalau demikian keadaannya, hadis ini dhaif. Lalu apa yang membedakan antara azan dan iqamah? Apakah tetap kita mengamalkan kandungan dari hadis ini? Bahwa ketika mengumandangkan azan dikumandangkan dengan lambat, tidak seperti al-iqamah. Sedangkan iqamah diucapkan dengan cepat. Memang demikian keadaannya. Tetap kita mengatakan bahwa disyariatkan. Disyariatkan bagi seorang muadzin untuk mentarsil bacaan azannya. Memperlambat bacaan al-azan. Adapun al-iqamah dipercepat. Bukan karena hadis ini, tapi karena riwayat-riwayat yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Bahkan telah diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang masyhur adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya bahwa beliau meriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair ini muadzinnya di Baitul Maqdis pada saat itu. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke Baitul Maqdis, lalu kemudian termasuk di antara nasihat Umar radhiyallahu taala anhu kepada muadzinnya yang mengumandangkan azan di Baitul Maqdis, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur." Dalam riwayat yang lain, fahdam. Apabila engkau mengumandangkan azan maka perlambat, dan apabila engkau mengucapkan al-iqamah maka percepatlah. Fahdur. Atau dalam riwayat yang lain fahdam, maknanya sama. Artinya percepatlah, tidak seperti al-adzan. Nah, juga diriwayatkan dari anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan masih saja amalan kaum muslimin sampai saat ini. Amalan mereka demikian. Tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Tanpa ada pengingkaran. Adanya perbedaan antara al-adhan dan al-iqamah. Bahwa al-adhan diucapkan dengan tartil, sedangkan al-iqamah diucapkan dengan hadar, dengan cepat. Nah, walaupun mereka, para ulama yang melemahkan riwayat ini pun, mereka tetap menyatakan terjadi perbedaan antara al-adhan dan iqamah dalam hal mengucapkan dan menyampaikannya. Hal ini disebabkan karena al-adhan adalah panggilan untuk orang-orang yang belum hadir di masjid. Da'wah lil ghaibi. Memanggil orang-orang yang masih ada di luar sana. Ya, yang belum datang ke masjid. Maka perlu dengan suara keras. Sedangkan dengan suara keras tentunya dengan cara tarassal. Ya. Dengan suara yang keras, ya, konsekuensinya adalah dengan mengucapkannya secara perlahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak berdalil dengan hadis ini, tapi beliau berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada salah seorang dari kalangan tabi'in. Dan beliau meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza adzanta idza sallaita wa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, lalu kemudian engkau hendak mengumandangkan al-adzan, maka angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu ketika mengumandangkan al-adzan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka hadis ini menganjurkan bagi seorang muadzin untuk mengangkat suaranya. Dan mengangkat suara, ya, menunjukkan bahwa pada saat diangkatnya suara, diucapkan dengan perlahan, tidak dengan cepat. Karena sulit seorang mengangkat suaranya lalu kemudian diucapkan dengan cepat. Ya. Sehingga dalam hal ini seorang yang mengumandangkan azan dianjurkan dikeraskan, dan konsekuensi dari mengeraskan suara adalah dengan mengucapkannya secara tartil, tidak dengan cepat. Berbeda dengan iqamah. Kalau al-iqamah memang panggilan untuk sholat kepada orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid, sehingga tidak butuh untuk dipercepat, apa, diperlambat. Ya, yang dibutuhkan adalah mempercepat. Karena mereka sudah hadir dan siap untuk menegakkan as-salah. Oleh karena itu masih saja amalan kaum muslimin. Tidak ada pengingkaran dari para ulama bahwa terjadi perbedaan antara cara penyampaian al-adhan dengan cara penyampaian al-iqamah. Akan tetapi sekali lagi bukan karena hadis ini. Adapun hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Tapi dengan dalil-dalil yang lain. Dari perbuatan para sahabat, ucapan Umar bin Khattab, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Kemudian juga dari istidlal yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dengan hadis tadi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dianjurkan untuk mengangkat suara menunjukkan diucapkannya al-adzan, kalimat-kalimat al-adzan dengan tartil. Ya, wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi di sini satu hal yang sudah pernah kita peringatkan, tanbih, bahwa dalam hal mengucapkan al-adzan tidak diperbolehkan keluar dari jalur, ya, mat yang telah ditetapkan, mengucapkan kalimat-kalimat al-adzan seperti tajwid. Ya. Tidak diperbolehkan seorang itu terlalu memanjangkan. Nah. Sehingga seakan-akan al-adhan itu dikumandangkan tergantung dari panjangnya nafas seseorang. Semakin panjang, semakin panjang pula adhannya. Semakin mampu dia menarik nafasnya, semakin panjang pula adhannya. Nah, tidak demikian al-adhan itu. Dan itu diingkari oleh para ulama. Talhin. Ya, melakukan al-adhan sampai keluar dari harokat-harokat yang semestinya. Maka ini salah satu pelanggaran yang diingkari oleh para ulama. Telah kita sebutkan dahulu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika ada seorang datang kepada dia. Orang ini orang yang pernah mengumandangkan al-adzan. Maka orang ini mengatakan pada Abdullah bin Umar, "Ya Aba Abdurrahman, inni uhibbuka fillah." Wahai Abu Abdurrahman, saya mencintai engkau karena Allah. Kata Abdullah bin Umar, "Wa inni ubghiduka fillah." Adapun saya membenci kamu karena Allah. Orang ini mengingkari, kenapa? Wahai Abu Abdurrahman, saya mengatakan saya cinta kamu karena Allah, kok kamu balas saya membenci kamu karena Allah? Kata Abdullah bin Umar, "Iya, li'annaka tulahhinu fil adhan wa ta'khudh 'ala adhanika ajra." Disebabkan karena kamu memiliki dua kesalahan dalam mengumandangkan al-adhan. Yang pertama, kamu melagu-lagukan al-adhan. Ya. Melantunkan sambil keluar dari harakat yang semestinya. Yang kedua, karena kamu mengambil upah terhadap amalan adhanmu. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya, sehingga kaum muslim rahimakumullah, yang dituntut adalah tartil. Tartil itu membaca kalimat-kalimat al-adhan sesuai dengan harakatnya, tajwidnya. Tidak terlalu ya berlebih-lebihan. Tidak pula diucapkan dengan terlalu cepat. Ini hukum yang pertama yang disebutkan di dalam riwayat ini. Kemudian hukum yang kedua yang disebutkan, waj'al baina adhanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul akilu min aklihi. Jadikanlah jarak antara adhan dan iqamah itu sekedar seorang selesai dari makannya. Mulai dari awal sampai selesai. Para ulama memperkirakan kira-kira 10 menit. Ya, kalau berdasarkan riwayat ini. Namun riwayat ini kan dhaif. Hadis ini lemah. Sangat lemah sekali. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga kita membutuhkan riwayat-riwayat yang lain. Untuk menentukan jarak antara adzan dan iqamah. Tentunya kita telah mengetahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa al-adzan dan al-iqamah itu memiliki jarak. Dan itu nampak dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-adzan dan al-iqamah memiliki jarak. Tinggal berapa jaraknya nanti akan kita sebutkan. Nah, yang jelas ada jaraknya. Minimal kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bacaan al-adhan. Kalau selesai al-adhan langsung iqamah, tidak mungkinkan kita untuk membaca doa sesudah adhan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ini kira-kira berapa detik ini? Ya, beberapa detik lah. Nah, belum lagi adanya sholat sunnah antara al-adhan dan al-iqamah. Baik dalil-dalil yang khusus maupun dalil secara umum. Dalil secara umum hadis Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma baina kulli adhanaini salah, antara adhan dan iqamah itu ada salat. Antara adhan dan al-iqamah itu ada salat. Nah, menunjukkan ada salat. Ya, dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-adhan pada waktu maghrib, nah, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, yakni sesudah adzan, sebelum iqamah. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi orang yang ingin mengerjakannya. Yang ini lebih khusus lagi. Kalau hadis Abdullah bin Mughaffal yang pertama tadi lebih umum, antara adzan dan iqamah itu ada salat. Kalau kita mengerjakan dua rakaat, itu kira-kira berapa itu? Ya, sekian menit lah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, apabila muadzin selesai mengumandangkan al-adhan, maka para sahabat mereka ya bersegera untuk mendatangi tiang-tiang yang ada di masjid untuk mereka jadikan sebagai sutrah untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Menunjukkan kebiasaan para sahabat mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Pada sholat-sholat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita mengerjakan sholat antara adzan dan iqamah 4 rakaat. Seperti sholat sebelum asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Rahimallahu man shalla qabla al-asri 4. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakan salat ya sebelum asar 4 rakaat. Kalau 4 rakaat itu berapa menit? Ya tentunya lebih lama lagi. Nah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yada' arba'an qabla adh-dhuhri. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sunnah rawatib sebelum zuhur. 4 rakaat sunnah rawatib sebelum zuhur. Dalam riwayat yang lain, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Nah, 4 rakaat antara adzan dan iqamah. Kira-kira berapa menit itu? Nah, kalau kita mengerjakan 4 rakaat, boleh dikerjakan 4 rakaat sekaligus, ya kan? Dengan satu tasyahud, ya. Boleh juga dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dikerjakan 2 rakaat, ya lebih lama lagi, ya kan? Karena ada tasyahudnya, itu tambah lagi menitnya. Kira-kira berapa menit lagi itu? Nah, ma'asyiral muslim rahimakumullah, apakah boleh kita mengukur kadar yang seperti ini? Kira-kira berapa menit? Dan apakah itu bisa dijadikan sebagai ketentuan? Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la hadda fi dhalik. Tidak ada batasan waktu tertentu antara adzan dan al-iqamah. Tidak ada batasan tertentu antara al-adhan dan al-iqamah. Kalau imam sudah datang, iqamah. Nah, kalau imamnya belum datang, sementara ya sudah dimungkinkan ya terlalu lama, kemudian memungkinkan untuk kemudian diganti, maka diganti. Nah, tidak ada batasan tertentu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari hadis Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, kana bilalun yu'adzinu idza dahadhat asy-syams. Adalah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan al-adhan apabila matahari sudah tergelincir, yakni pada waktu sholat zuhur. Mulai tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat. Tadi disebut juga zawal, waktu zawal. Tergelincir. Nah, wala yuqimu hatta yara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengucapkan al-iqamah, mengumandangkan al-iqamah sampai beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqama as-salata hina yarahu, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk, maka beliau pun mengucapkan atau mengumandangkan iqamatus shalah pada saat Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat al-muadzin telah melihat al-imam datang menuju ke tempat salat, siap untuk menjadi imam. Maka hadis ini menunjukkan tidak ada ketentuan. Tidak ada batasan tertentu, ya. Tidak ada batasan 5 menit imam ada enggak ada harus qomat. Atau 10 menit imam ada enggak ada harus qomat. Enggak ada. Nanti akan ada penjelasannya tentang pembahasan hadis wal imamu amlaku bil iqamah, imam itu lebih berhak dalam hal memerintahkan kepada muadzin untuk mengumandangkan al-iqamah. Akan datang nanti penjelasannya. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada batas tertentu. Nah, kapan memungkinkan imam sudah datang, maka iqamatus shalah. Kalau belum, maka ditunggu. Nah, ditunggu sampai al-imam datang, ataukah dia telah mewakilkan kepada yang lainnya. Terkecuali pada waktu-waktu yang sudah dikhawatirkan terlalu lama. Seperti sholatul maghrib, ditunggu imam, khawatir akan keluar dari waktunya. Sholatul fajr, imam ditunggu, khawatir akan keluar waktunya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dan juga lahu, yakni dalam riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak boleh ada yang mengumandangkan al-adzan kecuali kalau dia berwudu. Kecuali kalau dia dalam keadaan suci maksudnya. Tidak dalam keadaan berhadats. Apakah itu hadats kecil atau hadats yang besar? Wa dha'afahu aidan, dan juga At-Tirmidzi melemahkan riwayat ini. At-Tirmidzi juga melemahkan riwayat ini. Nah, dari sisi sanad hadis ini, sebagaimana yang disebutkan At-Tirmidzi, hadis ini lemah, bahkan sangat lemah. Bahkan sangat lemah sekali. Karena hadis ini berasal dari jalan Muawiyah bin Yahya As-Sadafi meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah. Muawiyah bin Yahya meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah. Nah, dan Muawiyah bin Yahya As-Sadafi yang menjadi penyakit hadis ini. Penyakit dari hadis ini, perawi yang bernama Muawiyah bin Yahya As-Sadafi, dia sangat lemah sekali. Ya. Ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Kenapa? Orang ini kerjanya beli kitab di pasar. Jadi dia mencari kitabnya yang di dalamnya berisi hadis-hadisnya Az-Zuhri di pasaran. Istilahnya orang sekarang loakan. Nah, dia datang ke sana melihat ada kumpulan hadis-hadis Az-Zuhri, dia beli kitab itu. Ya. Dia beli kitab itu dan dia ambil, lalu setelah itu dia mengatakan telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri. Enaknya. Sekedar beli kitab, lalu dia langsung meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri. Telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri. Padahal dia beli kitab itu di pasar. Namanya pasar, bisa saja dirubah. Nah, bisa saja ditambah. Ada pengurangan. Orang mendagangkan sesuatu, apalagi itu hadis, ya. Tergantung bisnisnya, kalau menguntungkan, ya mereka akan menjual apa saja. Nah, seperti kondisi kitab-kitab sekarang, banyak sekali, ya, kitab-kitab yang bermunculan yang tidak disertai dengan amanah ilmiah. Ya. Karena orang sekarang tertarik dengan adanya tahqiq, ya. Kalau beli kitab istilahnya kitab berbahasa Arab atau kitab kuning, ya. Itu sangat menyenangkan kalau orang melihat, oh ada takhrij hadisnya. Ya, ada diriwayatkan fulan dan seterusnya. Semakin panjang biasanya semakin tertarik orang untuk membelinya. Padahal kadang-kadang itu ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan ilmiah yang disebutkan. Nah, hanya sekedar supaya kitab ini semakin tebal dan semakin mahal harganya. Ya. Apalagi kalau ada yang mentahqiq, ditahqiq oleh fulan. Itu tinggi harganya. Nah, sekedar untuk diperdagangkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah keadaan Muawiyah bin Yahya As-Sadafi ini. Ditinggalkan hadisnya. Ya, karena dia tidak meriwayatkan hadis langsung dari Az-Zuhri, tapi dia hanya beli kitab. Tambah lagi Az-Zuhri, ya, tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Abu Hurairah. Tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga penyakit hadis ini ada dua. Muawiyah bin Yahya as-Sadafi. Dan yang kedua adalah terputusnya sanad. Terputusnya perawi Az-Zuhri dalam meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ada riwayat yang lain yang juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi juga lemah, ya, dari jalannya Az-Zuhri dari Abu Hurairah, dari perkataannya Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah mengatakan la yunadi bis-salati illa mutawaddi. Tidak ada yang mengumandangkan al-adzan kecuali kalau dia berwudu. Walhasil hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa syarat seorang yang mengumandangkan adzan harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Tidak boleh orang yang dalam keadaan berhadats, apakah dia hadats kecil atau hadats besar, dia tidak boleh mengumandangkan adzan. Pegangan mereka hadis ini. Akan tapi antum sudah mengetahui hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama membolehkan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Qatadah dan yang lainnya dari para ulama, mereka membolehkan, boleh saja orang yang dalam keadaan berhadats untuk mengumandangkan al-adzan, hadats besar atau hadats kecil. Nah, dalam hal al-adzan. Akan tetapi yang afdolnya tentunya kalau dia dalam keadaan suci. Ya, afdolnya dalam keadaan suci. Kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan seorang itu berzikir kepada Allah dalam keadaan suci dan azan termasuk zikir. Dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Al-Muhajir bin Kunfuz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni karihtu an adzkura Allah wa ana ala ghairi tuhrin." Sesungguhnya aku benci berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya tidak dalam keadaan suci. Maka ini menunjukkan tidak disukainya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang boleh, boleh. Ya. Karena bukan syarat sahnya al-adzan harus dikumandangkan oleh orang yang dalam keadaan suci. Orang yang berhadas boleh. Kenapa hadis ini lemah? Tapi kalau ingin mencari yang afdal, maka tentunya yang afdal adalah seorang yang dalam keadaan suci. Ya. Para ulama juga mengecualikan al-iqamah. Kalau iqamah, wajib hukumnya seorang itu dalam keadaan suci. Bagaimana mungkin dia iqamah terus keluar? Sementara sholat akan ditegakkan. Nah, maka hendaknya yang mengumandangkan al-iqamah adalah seorang yang dalam keadaan suci. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah. Walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu qal, dan juga dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi dari Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yuqimu, barang siapa yang adzan maka dialah yang harus mengumandangkan al-iqamah. Siapa yang adzan maka dia pula yang mengucapkan al-iqamah. Wa dha'afahu aidan, dan hadis ini juga dilemahkan oleh Tirmidzi. Hadis ini juga lemah. Ya. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Perawi ini dari Afrika. Naam. Dan dilemahkan oleh banyak dari kalangan para ulama. Naam. Maka hadis ini menunjukkan persyaratan orang yang mengumandangkan adzan, syaratnya dia pula yang harus mengumandangkan al-iqamah. Nah, hadis ini dhaif dari Ziyad ibn al-Harith as-Sudai. Hadis ini dari hadis yang panjang, riwayatnya panjang sekali. Namun diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Walhasil pada waktu itu Bilal radhiyallahu taala anhu terlambat. Sehingga yang mengumandangkan al-adhan adalah Ziyad ibn al-Harith al-Sudai ini. Ya. Maka pada saat itu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu datang dan ingin menegakkan al-iqamah. Ingin mengumandangkan al-iqamah. Padahal yang tadinya azan adalah Ziyad bin Harith. Maka ketika Bilal ingin mengumandangkan al-iqamah, pada saat itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Bilal, inna akha sada adzan au qad adzan, faman adzana fahuwa yuqim." Wahai Bilal, sesungguhnya saudara kamu, Soda, yaitu Ziyad bin Harith, dia tadi yang telah mengumandangkan al-adhan. Siapa yang mengumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan al-iqamah. Nah, maka riwayat ini menunjukkan persyaratan. Tapi sayang sekali hadis ini pun dhaif. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa orang yang adzan syaratnya dia pun harus mengumandangkan al-iqamah. Kalau afdalnya, na'am. Yang afdal orang yang mengumandangkan al-adhan, maka dia pula lah yang mengucapkan al-iqamah. Dan itu nampak dari riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan dahulu. Hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Ketika beliau bermimpi, ya, bertemu dengan malaikat. Malaikat mengajarkan kepada dia al-adhan dan al-iqamah. Maka Jibril mengajarkan kepada dia al-adhan. Dan dia pula yang mengucapkan al-iqamah. Nah. Salah satu faedah yang kita ambil dari riwayat tersebut, bahwa yang azan, dia pula yang mengucapkan al-iqamah. Dan itulah yang diketahui dari amalan-amalan muadzin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memandangkan azan, mereka yang memandangkan al-iqamah. Hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat Imam Muslim, hadis Jabir bin Samurah, Nabi Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat beliau memandangkan azan, dan beliau tidak mengucapkan al-iqamah sampai melihat Nabi SAW. Menunjukkan kebiasaan pada saat itu, bahwa yang mengumandangkan al-adhan, dialah yang mengucapkan al-iqamah. Ya. Maka hendaklah tidak mengucapkan al-iqamah kecuali yang muadzin. Terkecuali dalam kondisi tertentu. Mungkin muadzinnya setelah dia mengumandangkan adhan, dia memiliki udzur. Ya. Dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan hajah. Memiliki hajah atau berhadas sehingga dia harus keluar dari masjid, maka kemudian digantikan oleh yang lainnya. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Wali Abi Dawud min hadithi Abdullah bin Zaid, dalam riwayat Abu Dawud dari hadith Abdullah bin Zaid, annahu qala, bahwa Abdullah bin Zaid mengatakan, ana ra'aituhu ya'nil adhan. Aku melihatnya, yaitu aku melihat mengumandangkan al-adhan. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, yang maksud dilihat di sini yaitu dalam mimpi. Hadis yang terdahulu telah kita jelaskan, yang mimpi, ya, bertemu dengan malaikat yang diajari kalimat-kalimat al-adhan adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Tapi setelah itu, setelah beliau sadar dari mimpinya, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innah la ru'ya haqqun." Itu adalah mimpi yang benar. Lalu Rasulullah sallallahu perintahkan siapa yang mengumandangkan azan? Siapa? Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah. Bilal yang mengumandangkan al-adhan. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa pada saat aku bermimpi, lalu kemudian Bilal yang mengumandangkan al-adhan, ya, wa ana kuntu uriduhu, padahal saya pengen untuk menjadi muadzin pada saat itu. Lah saya yang mimpi. Iya kan? Kalau saya mimpi ya pengennya saya mengamalkan langsung, tapi ternyata Rasulullah SAW memerintahkan Bilal. Nah, akan tetapi setelah Bilal adzan dan akan ditegakkan salat, qala, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat ini, fa'akim anta. Adapun kamu, wahai Abdullah bin Zaid, kamu yang menegakkan iqamah. Kamu yang mengumandangkan al-iqamah. Ya. Kamulah yang iqamah. Berarti dalam riwayat ini menunjukkan yang muadzin, ya, berbeda dengan yang mengumandangkan al-iqamah. Yang muadzin Bilal, yang muqim adalah Abdullah bin Zaid. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah taala dan Abu Hanifah mengatakan boleh. Tidak mengapa. Ya. Walaupun berbeda, muadzinnya lain, mukimnya juga beda. Nah, yang mengumandangkan iqamah bukan yang muadzin. Diperbolehkan berdasarkan hadis ini, namun hadis ini pun disebutkan oleh muallif wa fihi dha'fun aidan. Hadis ini juga terdapat kelemahan, ya. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Amr Al-Madani. Perawi ini majhul, tidak dikenal, ya. Tidak diketahui keadaan riwayatnya. Nah, sehingga yang rajih dalam perkara ini bahwa sepantasnya lah yang mengumandangkan al-iqamah adalah muadzin itu sendiri. Ya, kecuali apabila muadzin tersebut memiliki uzur atau ada hajah, maka diperbolehkan untuk diganti oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan beberapa riwayat yang kita bacakan dari kitab Bulughul Maram ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.